Linda. Bukan mengabdi, ku tak lupa dengan janji, walaupun apa yang terjadi, kau tetap pujaan hatiku, Dinda. Kau tetap impian kalbu dalam hidup. Sepekan tak berjumpa, berikan jawabanmu, ku tunggu kekasihku. Kan datang menimba rasa, asmara telah menggoda. Sekejap ku tak lupa dari pada Dinda ku mengabdi, ku tak lupa dengan janji, walau apa yang terjadi, kau tetap pujaan hati. Janji palsu belaka, manis di mulut saja, pandai berputar lidah. Ku bersumpah padamu, hanya kau idamanku, rayuan dalam kalbu. Mari, mari, kasih mesra, oh bersama, menghilangkan rasa rindu, oh asmara. Mengapa kau merayu, sepekan tak berjumpa, berikan jawabanmu, ku tunggu kekasihku. Kan datang menimbang rasa, asmara telah menggoda. Sekejap ku tak lupa dari pandangan mata. Pada Dinda ku mengabdi, ku tak lupa dengan janji, walau apa yang terjadi, kau tetap pujaan hati. Janji palsu belaka, manis di mulut saja, pandai berputar lidah. Ku bersumpah padamu, hanya kau idamanku, rayuan dalam kalbu. Mari, mari, kasih mesra, oh bersama, menghilangkan rasa rindu, oh asmara.